Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berkah ini, yaitu bulan Ramadan, hari Kamis, tanggal 5 Ramadan 1435 Hijriah, kita bertemu bersama kajian yang baru, yaitu rangkum tanya jawab yang disingkat dengan RTJ, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kaum muslim dan muslimah yang ingin bertanya tentang perkara agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh pendengar dari radio-radio yang merelai kajian ini. Di antara radio itu adalah Radio Bas FM di Kota Salatiga dan Radio Hidayah FM yang biasa disebut dengan Sahabat Hidayah di Kota Pekanbaru Riau, dan Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, dan radio kita di Kota Madiun, dan Radio Insani di Purbalingga. Masya Allah, mudah-mudahan tersampaikan salam saya kepada ustaz saya, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Zain hafizahullah taala. Yang keenam, yaitu dari ummahat di Australia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membuka sesi pertanyaan, maka saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang mudah-mudahan hadis ini menjadi penyemangat bagi kita di dalam perihal ibadah, di dalam perihal agama. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas bagi kita, maka kita bertanya kepada orang yang pantas ditanya untuk perkara agama. Karena sesuatu perkara agama ketika tidak ditanya, maka akan berakibat fatal, akan sesat dan juga menyesatkan orang lain. Contohnya yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabah. Artinya, kami pernah keluar bepergian di dalam sebuah safar, Lalu salah seorang dari kami tertimpa batu yang menyebabkan luka di kepalanya dan keluar darah dari kepala tersebut. Kemudian orang tersebut bermimpi di malam hari, yaitu bermimpi junub. Otomatis jika ingin mengerjakan salat, maka harus menghilangkan hadas besar dulu. Fasa'ala ashabah, maka orang yang terkena batu di kepalanya tadi bertanya kepada para sahabatnya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Artinya, apakah kalian mendapati untukku sebuah keringanan untuk bertayamum dalam keadaanku seperti ini, kena junub kemudian kepalaku pecah. Faqalu, maka para sahabatnya menjawab, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati untuk engkau keringanan karena engkau mampu untuk menggunakan air. Faghtasala famata. Maka akhirnya orang tersebut pun karena dia mendapatkan jawaban tidak boleh untuk melakukan tayamum, maka ia pun mandi. Ternyata dengan takdir Allah ia meninggal. Falamma qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhbira bidzalik. Maka ketika kami datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kota Madinah, sampai kembali ke kota Madinah, maka kami beritahukan akan hal itu. Faqal qataluhu qatalahumullah. Sungguh teman-temannya tadi telah membunuhnya akibat fatwa teman-temannya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pembunuhan orang tersebut terhadap mereka yang memberi fatwa tidak boleh memakai tayamum tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'ayyis su'alu. Artinya, alangkah kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya. Ala sa'alu idz lam ya'lamu, ketika mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya obat dari sebuah kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir. Sungguh cukup bagi dia untuk bertayamum dan mengikat kepalanya. Ini menunjukkan pentingnya bertanya dalam perkara agama, karena bisa bahkan menghilangkan sesuatu yang sangat dijaga dalam agama Islam, yaitu perkara nyawa. Nyawa adalah salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam. Ulama-ulama fikih dan usul fikih menyatakan bahwa salah satu dari ad-daruriyatul khams, yaitu dari lima perkara yang sangat urgen untuk dijaga dalam Islam, adalah dengan menjaga nyawa. Apapun perbuatan dan juga ucapan yang menghilangkan nyawa, maka hal ini pasti diharamkan dalam agama Islam. Nah, akibat tidak bertanya, akhirnya menghilangkan sesuatu yang sangat dijaga di dalam syariat Islam, yang merupakan maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Naam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi di kesempatan pada siang hari. Dan kita langsung saja Ustaz, kita awali pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi dan nanti juga diikuti oleh pertanyaan dari para pendengar Radio Sunnah di beberapa wilayah. Yang kali ini datangnya dari saudara kita yang ada di wilayah Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya Ustaz, di tempat kami di luar bulan Ramadan, salat subuh sangat sedikit, yang kadang kurang dari 10 atau 13 orang. Dan itu pun adanya sudah agak mendahului, yang maksudnya adalah supaya banyak yang datang karena waktunya antara adzan dan iqamah agak lama. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana hukumnya adzan yang agak maju kurang lebih 5 menit dengan harapan banyak menghadiri Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Di dalam hadis di dalam hadis yang di sebutkan di dalamnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Jibril alaihi salam tentang waktu salat. Maka dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diajari waktu awal salat dan waktu akhir salat. Ya, waktu awal salat dan waktu akhir salat. Maka tidak boleh dikumandangkan azan kecuali ketika sudah masuk waktu salat. Dan ini berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala beberapa dalil maksud saya, di antaranya ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, dirikanlah salat oleh kalian seluruhnya. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga dalam hadis tentang bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa inna bilalan yu'adzinu billail. Sesungguhnya Bilal beliau mengumandangkan azan di waktu malam. Ya, di waktu malam. Nah, menunjukkan bahwa Bilal azan bukan pada waktu subuh ketika waktu fajar. Ya, bukan pada waktu subuh ketika waktu fajar, akan tetapi sebelum subuh sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslim agar mengerjakan agar bersiap-siap untuk bangun subuh. Adapun yang mengumandangkan azan ketika waktu subuh adalah Ibnu Ummi Maktum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, artinya sebelum masuk waktu fajar kedua, sebelum masuk waktu subuh. Maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Artinya, dan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang penyandang tunanetra. Beliau tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan kepada beliau sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu fajar. Ini hadis menunjukkan bahwa semestinya azan dikumandangkan di waktu memang waktu sholat, ya, di waktu masuknya waktu sholat. Adapun permasalahan agar orang-orang subuh datang banyak, maka ada beberapa solusi ketika waktu sholat subuh kaum muslim pada sholat. Maka ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu diingatkan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Diingatkan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Dan bahkan lebih utama dibandingkan sholat tarawih berjamaah. Ya. Dan sangat keliru sebagian kaum muslim yang kadang-kadang memperhatikan sholat tarawih berjamaah, tetapi tidak memperhatikan sholat-sholat wajib berjamaah. Salah satu contohnya, ketika seorang muslim datang ke masjid pada waktu sholat isya, maka semestinya yang ada di dalam niatan dia adalah mengerjakan sholat isya berjamaah, bukan mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Sebagian orang luput dari niatan ini. Begitu juga ketika sholat tarawih, sholat malam bermalam Ramadan diisi dengan sholat-sholat malam, tetapi subuhnya telat ataupun tidak mengerjakan sholat subuh, maka ini tidak bermanfaat. Ya, ini tidak bermanfaat. Jadi solusi yang pertama yaitu dijelaskan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Di antara keutamaan sholat subuh berjamaah adalah man sholla subha fi jamaah fahuwa faka'annama sholla layla kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Ya, seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah yang menggugah seseorang untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian solusi yang kedua yaitu tidak mengapa antara azan yang dikumandangkan pada waktunya, kemudian dikumandangkan iqamah, ya, diberi jarak antara azan dan iqamah yang agak lama. Nah, ini menunjukkan agar kita bisa menunggu kaum muslim yang lain. Dan adanya jarak antara azan dan iqamah ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan ini perhatian kepada kaum muslim agar memperhatikan hal ini, bahwa termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah memberikan jarak antara azan dan iqamah. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Inna baina kulli adhanain salatun." Sesungguhnya di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada salat. Berarti ada jeda antara pengumandangan azan dengan penyebutan iqamah pada salat. Ya, penyebutan iqamah pada salat. Wallahu a'lam. Naam. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan beralih ke pertanyaan dari Radio Hidayah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, waktu salat tarawih bahwa imam duduk tawaruk sedangkan saya itu makmum itu duduk iftiros. Bolehkah seperti itu yang saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol. Ulangi coba pertanyaannya. Baik, Ustaz, saya ulangi. Waktu salat tarawih, imam duduk tawaruk sedangkan saya makmum duduk iftiros. Bolehkah hal itu saya lakukan, Ustaz? Iya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ini hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Jika ia imam salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan kalian salatlah dalam keadaan berdiri. Fa idza raka'a fa raka'an. Jika dia ruku, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a fa rafa'u. Jika dia mengangkat kepala, yaitu i'tidal, maka angkatlah kepala kalian. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida. Jika ia mengucapkan, yaitu yaitu imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Dan jika ia salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla janisan fa shallu julusan ajma'un. Dan jika ia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan duduk. Hadis ini menunjukkan bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Artinya tugas makmum adalah mengikutinya. Nah, kalau ditanya, kalau seandainya imam salatnya dengan tawarruk, apakah boleh makmum dengan iftirash? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kepada kaum muslim, apa itu duduk tawarruk? Duduk tawarruk adalah caranya mendirikan telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kanan. Kemudian orang tersebut duduk di atas warqnya, di atas pantatnya. Ini disebut dengan duduk tawarruk. Kalau kita ingin mengetahuinya, biasa kita duduk di tasyahud akhir atau at-tahiyyatut tsaniyah. Ya, itu disebut dengan duduk tawarruk. Adapun iftirash adalah duduk di tasyahud awal, yaitu dengan cara telapak kaki kanan, ya, telapak kaki kanan diberdikan, kemudian betis dan telapak kaki kiri diberdikan. Kemudian kita duduk di atas betis kaki kiri tersebut, yang artinya duduk iftirash. Nah, jawabannya Bapak Ibu, apabila seorang imam melakukan duduk tawarruk, ya, kemudian makmumnya duduk iftirash, apakah boleh? Ini terjadi kapan? Terjadi ketika mungkin sang imam berpendapat kalau sholat yang dua rakaat dengan satu kali tasyahud itu adalah duduknya secara tawarruk, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan makmum memilih pendapat apabila dua rakaat dengan satu kali tasyahud, maka duduknya iftirash. Maka wallahu alam, Yang dimaksudkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti adalah dalam keadaan umumnya. Dalam keadaan umumnya. Apa maksudnya? Dalam keadaan umumnya, yaitu kalau imam kapan berdiri, maka ikuti berdiri. Kapan imam ruku, maka ikuti ruku. Kapan imam sujud, maka ikuti sujud. Ya. Akan tetapi keadaan detil dari sebuah keadaan itu maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Jadi Allahu a'lam tidak mengapa jika seorang imam bertawarruk sedangkan makmumnya memilih pendapat untuk iftirash. Tidak mengapa, karena yang dimaksudkan mengikuti imam adalah dalam keadaan umumnya. Kapan imam duduk, kita makmumnya duduk. Kapan imam berdiri, kita makmumnya berdiri. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan ini jawaban dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pendengar Al-Hikmah di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering mendengar terkait dengan masalah doa berbuka, Allahumma laka sumtu dan lain sebagainya. Bagaimana dengan derajat hadis tersebut, Ustaz? Dan bagaimana pula doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Tafadhal. Ya. Hadis tentang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis ya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Mu'ad ibn Zahra bahwasanya sampai kepada beliau rahimahullahu taala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau berbuka beliau mengucapkan Allahumma oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihukumi oleh beberapa ahli hadis, seperti misalkan ahli hadis di zaman sekarang seperti Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena dia mursal. Mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasul sallallahu. Kita tahu ketahui bersama bahwa seorang tabi'i belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi tabi'i adalah seorang yang melihat sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Adapun melihat Rasulullah maka tidak benar. Makanya dalam hadis tersebut annahu ballaghahu, bahwasanya sampai kepada beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbuka beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan ditambah lagi Mu'ad ya Ibn Zuhra ini beliau adalah seorang tabi'in yang majhul, yang tidak dikenal, yang tidak dikenal kedudukannya, apakah beliau thiqah atau tidak thiqah. Jadi di samping mursal juga terdapat jahal, terdapat ketidaktahuan tentang Mu'ad ini siapakah orangnya, ya siapakah orangnya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ingin mengingatkan di sini bahwa meskipun dia hadis yang lemah dan sebagian orang mengatakan tidak mengapa mengamalkan hadis yang lemah, maka ini tidak benar, ya. Lebih baik kita mengamalkan hadis yang sahih. Dan walhamdulillah hadis yang sahih ada, yaitu dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sedang berbuka beliau mengucapkan beliau mengucapkan ذهب الظما وبتلت العرق وثبت الله, telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus dan telah tetap dengan kehendak Allah pahala. Ini yang lebih sahih dibandingkan yang tadi. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, amalan-amalan apa yang harus saya lakukan jika sedang haid di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Tafadhal. Iya. Seorang wanita yang haid, dia bukankah diharamkan dalam beberapa hal saja? Ya, di antara hal-hal yang diharamkan untuk wanita yang haid adalah dia diharamkan untuk melakukan sholat. Ya, diharamkan untuk melakukan sholat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunna nahidu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Kita pernah haid di zaman Rasulullah SAW, maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan bahwa wanita haid dilarang untuk salat. Berarti ketika wanita haid di bulan Ramadan, dia tidak salat. Kemudian hal yang lain, yaitu seorang wanita diharamkan ketika haidnya, yaitu berpuasa. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita jika dia haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, wanita haid diharamkan untuk tawaf di Baitullah. Kemudian hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti shalatun." Tawaf di mengelilingi Ka'bah itu laksana sholat. Ya, itu seperti sholat. Nah, ini yang ketiga yang diharamkan untuk wanita haid. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "If'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait hatta tatuhuri." Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji, selain kamu tidak diperbolehkan untuk tawaf mengelilingi Baitullah sampai kamu suci dari haid. Yang keempat, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf sebagaimana yang dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab yang Muwatta, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Artinya tidak ada yang memegang Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Ya. Nah, yang kelima, seorang wanita yang haid diharamkan untuk duduk di masjid. Ya. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, "Fa inni la uhillu al-masjid li haidhin wala junub." Sesungguhnya kan untuk wanita haid dan junub masuk ke dalam masjid. Tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, ya, dilemahkan oleh sebagian ulama. Yang jelas saya tidak ingin terlalu panjang membahas ini, bahwa wanita yang haid jika sangat-sangat diperlukan dia untuk duduk di masjid, maka tidak mengapa. Akan tetapi ya, dia akan tetapi dia mengambil pembalut untuk menutup kemaluannya, ya, untuk menutup kemaluannya tersebut agar tidak tercecer. Kalau dari sisi-sisi ibadah, ya itu saja yang dilarang bagi wanita yang haid. Berarti yang lain masih bisa dikerjakan oleh wanita haid di dalam Ramadan agar Ramadannya tidak berlalu begitu saja. Contoh misalkan, seorang wanita haid bisa berzikir, bisa berdoa, bisa amar ma'ruf, nahi mungkar, bisa memerintahkan kepada yang kebaikan, melarang akan yang mungkar, bisa menolong orang, bisa membukakan puasa, bisa macam-macam ibadah yang bisa dia ambil pahala meskipun dia haid. Jadi jangan terbatas hanya ibadah-ibadah yang kita kenal selama ini. Ya. Bahkan membaca Al-Quran pun, ya, yang dilarang kan memegang mushaf. Ada pun membaca Al-Quran, maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah jika dia takut dirinya akan hilang hafalannya atau terlalu lama meninggalkan Al-Quran, maka tidak mengapa dia membaca Al-Quran dengan catatan tidak memegang mushaf meskipun dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Na'am. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, dan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Umahat yang ada di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Ya Ustaz, apakah diperbolehkan apabila kita hentikan sholat yang kita berhubung ada emergensi yang mendadak yang harus kita lakukan, seperti harus meng-off dapur yang mungkin kodarawah tercium bau hangus dari masakan kita, dan apakah dalam hal ini diperbolehkan dengan mengulangi sholat kita karena sudah banyak gerakan yang kita lakukan? Catatan dalam sholat wajib, Ustaz, dan apakah sama hukumnya pada sholat sunnah juga, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya, ini adalah pertanyaan yang belum terjawab pada hari Selasa kalau tidak salah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa bergerak di dalam salat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bergerak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh pergerakan salat dari mulai mengangkat takbiratul ihram sampai menggerakkan kepala ke kanan dan kiri pada waktu salam. Ini adalah yang disyariatkan. Maka bergerak seperti ini tentunya disyariatkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Yang kedua yaitu bergerak yang ada keperluan, maka ini hukumnya adalah diperbolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau membukakan pintu ketika beliau sedang sholat karena tidak terputus, agar tidak terputus sholat tersebut. Maka apa yang ibu tanyakan ini seperti orang yang sedang sholat kemudian dia mempunyai keperluan untuk bergerak. Kalau tidak, maka akan datang bahaya yang lebih besar. Maka ini tidak mengapa dia bergerak karena sebuah keperluan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu bergerak yang tidak ada keperluan tetapi pergerakannya tidak membuat seseorang terlihat tidak di dalam sholat, artinya masih dalam keadaan sholat. Dia bergerak, tidak perlu dia bergerak, tetapi terlalu banyak ataupun tidak mengerjakan pergerakan-pergerakan yang tidak diperlukan, tapi kelihatan dia masih sholat, maka ini hukumnya makruh. Nah, gerakan yang keempat di dalam sholat adalah pergerakan yang karena tidak perlu, dan kalau dilihat dia seperti orang yang tidak sholat, maka ini bisa membatalkan sholat. Maka untuk pertanyaan ibu tadi masuk ke dalam poin yang kedua, bergerak karena diperlukan. Tetapi untuk memasak, maka lebih baik sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, selesaikan dulu masak kita, kemudian kompor kita, agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Karena sholat yang khusyuk diperlukan untuk hadir hati dan memahami apa yang dibaca, maka ini membutuhkan semua harus kita lepas, kecuali untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kembali dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, Ustaz, apakah benar bahwa tidak ada kafarohnya bagi seorang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan, Ustaz? Dan apakah ada dasar hukumnya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak ada kafarahnya bagi siapa? Bagi seorang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan, Ustaz. Di siang hari bulan Ramadan? Nah, Ustaz. Iya. Ini tidak benar, karena dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada seorang yang mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bahwasanya orang tersebut melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan barang siapa yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan satu, dia mengetahui hukum berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan adalah pembatal puasa. Dia mengerjakan hal itu dalam keadaan ingat, bukan lupa. Yang ketiga, dia mengerjakan itu dengan pilihannya, sengaja. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini ya, dia diwajibkan untuk mendapatkan atau untuk melakukan empat. Orang yang diwajibkan berpuasa siang hari bulan Ramadan tetapi bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan mengetahui hukumnya, ingatnya, maka dia mendapatkan empat perkara. Yang pertama yaitu ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus membayar kafarat. Kafarat yang berat. Kafarat yang mughalladzah. Kafarat yang berat dan kafarat yang mughalladzah. Yaitu yang pertama ya'taqu raqabah. Memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru mengambil opsi yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Setiap fakirnya adalah setengah shaal. Ini yang pertama, yang terkena pada orang yang wajib berpuasa Ramadan tetapi dia bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu dia harus dia batal puasanya, tetapi dia harus menahan dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Karena dia masih termasuk orang yang ahlul wujud, orang yang diwajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadan. Sedangkan yang dia lakukan dari bersetubuh tadi adalah sebuah pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka pada saat itu, kapan misalkan dia bersetubuh jam 10 pagi misalkan, maka pada saat itu setelah bersetubuh tersebut sampai maghrib dia harus menahan makan dan minum serta bersetubuh serta seluruh yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Yang ketiga yang harus dia lakukan adalah mengkodok puasa di lain hari atas asas batalnya puasa dia yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan pada hari itu. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasum yauman." Dan berpuasalah satu hari sebagai gantian hari yang kamu batal puasa dengan bersetubuh ini. Yang ketiga, yang keempat yaitu seorang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk melakukan yang keempat yaitu bertobat kepada Allah karena dia sudah melanggar puasa pembatal-pembatal puasa yang menyebabkan dia batal puasanya dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia termasuk orang yang diwajibkan, apalagi melanggarnya dengan hal-hal yang sangat diharamkan ketika berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut yang beliau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, beliau bersabda, wastaghfirillah, dan beristighfarlah atas kesalahan-kesalahan. Jadi tidak benar kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan kalau suaminya memaksa ya, maka suami tidak wajib untuk bayar qadanya. Suami malah yang mendapatkan empat hal tadi. Adapun istri yang dipaksa, kalau memang benar-benar dipaksa, maka ini baru yang tidak mendapatkan apa-apa. Artinya puasanya sah dan tidak ada qadha baginya, tidak ada fidyah, karena dia termasuk orang-orang yang dipaksa untuk berbuka. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila seseorang itu berpuasa tetapi tidak kuat dikarenakan bekerja sebagai kuli bangunan? Nah, apakah harus mengganti puasa atau membayar fidyah, Ustaz? Tafadhol. Iya. Bekerja berat di siang hari bulan Ramadan bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW bagi orang yang bekerja berat untuk berbuka siang hari bulan Ramadan. Kecuali dalam keadaan dia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan puasa. Nah, saking hausnya, saking lapangnya, bukan karena bekerjanya. Bukan tadi bekerja sebagai alas yang dibenarkan oleh syariat untuk seseorang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ini tidak benar, ya. Dan itu sangat tercela. Saya nasihatkan kepada kaum muslim agar tidak mudah-mudah berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena para ulama mengecam akan hal itu. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun, dan menurut kaum beriman telah ditetapkan, anna man tarqas salata was-siyama muta'ammidan bighairi udhrin, bahwa siapa yang meninggalkan salat dan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, fahuwa ashaddu minaz-zani was-sariq, maka dia lebih berat dibandingkan seorang yang berzina dan mudhminul khamar, seorang yang kecanduan khamar. Wa yashukuna fi islamnya, dan para ulama menyangsikan keislamannya. Ini bagi siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melihat orang-orang kesakitan dengan suara meraung-raung yang begitu keras, mereka digantung kakinya dan kepalanya di bawah dalam keadaan berlumuran darah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka? Maka para malaikat menjawab, haula'i alladzina yuftirun qabla tahiyyata iftarihim, mereka adalah yang berbuka sebelum waktu berbuka mereka. Sebelum waktu berbuka mereka, tentunya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Imam Al-Albani rahimahullah, ulama hadis abad ke-15 Hijriah ini dari Yordania, beliau mengatakan, kalau seandainya orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan sebelum waktunya saja dosanya dan siksanya seperti itu, bagaimana kalau seandainya ada orang yang memang dari pertamanya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan dia termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka jangan mudah-mudah berbuka di siang hari bulan Ramadan, dan jangan mudah-mudah berbuka sebelum waktunya. Dan bekerja bukan alasan yang benar dibenarkan oleh syariat untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Karena bekerja kita bisa atur waktunya. Mungkin di malam hari, mungkin off ketika bulan Ramadan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan beralih ke pertanyaan selanjutnya kali ini dari Radio Hidayah yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Hidayah? Mudah-mudahan selalu baik walafiat. Nah. Baik, Ustaz, saya bacakan, bagaimana penjelasan tentang Rasulullah SAW yang mempunyai budak perempuan, kemudian Rasulullah SAW menggaulinya satu kali saja dan tidak ingin lagi dikarenakan ridho istrinya. Mohon penjelasan dan dalilnya, Ustaz, karena anda tidak paham tentang hal ini, Ustaz. Silakan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW pernah memiliki seorang budak yang berasal dari Qibt yang bernama Maria, ya. Dan akibat bahwa Rasulullah SAW mempunyai budak tersebut, maka istri-istri dari Rasulullah SAW tidak menyukai akan hal itu. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan Maria, ya, melepaskan Maria. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Pertanyaannya berbunyi, hal tu'tabaru Mariyatul Qibtiyah allati ahdaha al-Muqawqis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa allati anjabat Ibrahim lahu min zaujatihi wa min ummahatil mu'minin? Apakah dianggap Maria yang beliau adalah hadiah dari Muqawqis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lahir darinya Ibrahim, termasuk dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari ibunya orang beriman? Maka komite tetap menjawab, la tu'tabaru Mariyah al-Qibtiyah allati ahdaha al-Muqawqis li Rasul sallallahu alaihi wasallam zaujatan min zaujati. Artinya Maria al-Qibtiyah bukanlah seorang yang dianggap yang diberikan hadiah oleh Muqawqis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dianggap sebagai salah seorang dari istri-istrinya, dan juga tidak dianggap sebagai ummahatul mukminin, bal hiya sariyatun tasarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu adalah sebuah, kalau tidak salah namanya, selir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilirnya. Wa anjabat lahu Ibrahim fasarat bidzalika ummu walad. Dan dari Maria tersebut keluarlah Nabi Ibrahim, lahirlah seorang Ibrahim, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya disebut dengan ummu walad, yaitu ibunya seorang anak lelaki. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan beralih ke pertanyaan dari Radio Hidayah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Ustaz, terkait di masalah bekam di bulan puasa, bagaimana dengan hukum ini Ustaz? Tafadhal. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang perkara berbekam. Ya, tentang perkara berbekam. Ada yang mengatakan bahwa berbekam adalah membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, yaitu dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, aftara al-hajim wal mahjum. Artinya seorang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, aftara al-hajim wal mahjum. Begitu juga hadis Abu Hurairah, begitu juga hadis Rafi' bin Khudaij, ya. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan anna hadis aftar al-hajim wal mahjum rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 11 sahabiyan, bahwa Imam Tirmidzi meriwayat menyebutkan hadis tentang batalnya orang yang berbekam dan membekam dalam berpuasa diriwayatkan oleh 11 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mazhab Imam Ahmad dan kebanyakan para ahli fikih hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, wal qawlu bi anna al hijamata tuftiru madhhabu aktsari fuqaha'il hadis. Dan pendapat yang mengatakan bahwa berbekam membatalkan puasa ini adalah pendapatnya kebanyakan para ahli fikih hadis, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Munzir, dan selainnya. Wa ahlul hadis al-fuqaha fihi al-amiluna bihi akhassun nas bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli hadis yang ahli fikih, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang khusus yang mengamalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka yang paling pantas untuk diikuti karena mereka yang paling paham tentang hadis tersebut. Ini pendapat yang pertama, ya, bahwasanya membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, pendapat yang kedua bahwa hijamah berbekam tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan bin Masruk Ats-Tsauri. Kemudian juga dari para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ummu Salamah, Husain bin Ali, Urwa, Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahumullahu taala wa radhiyallahu anhum. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Dan wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang pendapat-pendapat ini kuat-kuat ya. Bahwa wallahu alam terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang batalnya orang yang berhijamah dan yang membekam dan yang dibekam, karena begitu banyak hadis yang menyebutkan akan hal ini. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menguatkan pendapat bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya berdasarkan banyaknya hadis tersebut. Dan qad bayyanah la'imatul huffaz wa qad kariha ghairu wahidin min as-sahabah al-hijamah lis-sa'im. Dan telah dijelaskan hadis-hadis tersebut oleh para imam yang hafidz terhadap hadis, dan juga para sahabat membenci untuk berhijamah bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, untuk berhijamah bagi orang yang sedang berpuasa. Dan wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan bahwa orang yang berhijamah keluar darinya, dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullahu taala, bahwa orang yang berhijamah keluar darinya darah yang begitu banyak. Nah, akhirnya menyebabkan dia tidak stabil puasanya. Makanya itu yang menyebabkan bahwasanya seseorang batal puasanya. Dan bisa dari hijamah ini, dari bekam ini dianalogikan tentang donor darah juga membatalkan puasa. Karena darah yang begitu banyak keluar yang menyebabkan dia tidak stabil untuk berpuasa, menahan makan, minum, dan bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa, maka akhirnya dibatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawabannya, dan beralih ke pertanyaan dari Radio Al-Hikmah di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apakah hukum terkait dengan bacaan doa kunut Ustaz setelah tanggal 15 Ramadan? Dan mungkin sedikit dikasih penjelasan terkait dengan doa kunut di waktu subuh juga, Ustaz. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang doa kunut di bulan Ramadan, ya, apakah di awal Ramadan ataukah dari pertengahan Ramadan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kunut di dalam bulan Ramadan dimulai dari awal Ramadan, karena berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antara pertimbangannya adalah kita dalam bulan Ramadan yaitu diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, diperintahkan untuk berbanyak berdoa. Dan tentunya saya maksudkan kunut tersebut adalah ketika sholat witir di dalam bulan Ramadan. Ya, kunut tersebut ketika sholat witir di dalam bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa kunut di dalam bulan Ramadan dimulai dari pertengahan Ramadan. Kenapa? Karena alasan beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum memulainya di pertengahan Ramadan. Ya, memulainya di pertengahan Ramadan. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf. Ya, Ustaz. Untuk ya sebentar lagi batuk. Nah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam bahwa ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang kunut, ya, di sholat witir. Di antara hadis tersebut, karena kenapa saya kembali kepada hadis? Karena kita tidak akan mendapatkan jawaban yang maksimal kecuali ketika kita melihat hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang kunut di dalam sholat witir, yaitu hadis yang pertama dari riwayat Imam Ahmad. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluha fi qunutil witr." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa ucapan yang aku ucapkan dalam salat, dalam doa kunut di salat witir. Doanya, Allahumma hdini fi man hadait, fa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma 'atait, wa qini syarra ma qadait. Ya. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, subhanaka tabaraka rabbana wa ta'ala. Dalam hadis ini disebutkan tentang beliau diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat witir saja. Dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Ali bin Abi Thalib meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan doa-doa tersebut di akhir witirnya, ya, di akhir witirnya. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu kunut itu di akhir witir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu alam bahwa untuk kunut pada bulan Ramadan, ya, tidak ada ketentuan yang tegas dan teliti dan juga spesifik, maksud saya, dari Rasulullah SAW apakah dari awal bulan Ramadan atau dari pertengahan Ramadan. Ya, tidak ada yang begitu tegas dari Rasulullah SAW. Maka silakan saja jika seseorang ingin mengerjakan kunut pada sholat witir dari mulai awal Ramadan atau di akhir Ramadan. Karena tidak ada yang begitu tegas dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, adapun tentang kunut di sholat subuh, maka ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan dia mungkar. Mungkar itu adalah hadis yang lemah dan menyelisihi hadis yang sahih. Karena hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melazimkan kunut di sholat subuh saja, ya, tidak pernah melazimkan kunut di sholat subuh saja. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan ada seorang anak bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya bunayya i muhdats, wahai anakku sayang, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengada-ngada. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan beralih ke pertanyaan dari Radio Insani di Purbalingga. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan larangan makan sambil bersandar Ustaz. Apa yang dimaksud dengan hal itu Ustaz? Mohon nasihat. Ya, ini adalah makan orang-orang yang terlalu sombong sehingga dia bersandar ketika makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakulu muttaki'an. Beliau tidak makan sambil bersandar karena menunjukkan kepada kesombongan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih dan beralih ke pertanyaan dari Umahat yang ada di Australia. Ustaz, apakah di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan juga untuk menjawab salawat bila mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana pula bila kita mendengar nama beliau itu melalui radio Ustaz? Mohon penjelasan dengan hal ini Ustaz. Ya, yang jelas zikir-zikir tidak dibaca di tempat-tempat yang tidak pantas untuk dibaca. Seperti kamar mandi dan seperti tempat-tempat najis lainnya, ya. Maka ketika mendengar dari mana saja ucapan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat atas beliau. Meskipun itu rekaman, misalkan dari radio, kajian, rekaman, tetap saja bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya umum. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh sangat merugi seseorang yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Jadi kapan dan di mana saja kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka kita bersalawat atasnya. Akan tetapi itu terbatasi dengan tempat-tempat yang tidak boleh untuk berzikir. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Medan, Ustaz. Insyaallah Ustaz, kami hendak melakukan safar ke Medan. Yang ditanyakan adalah yang dimaksud dengan safar Ustaz di sini apakah hanya dalam perjalanan ataukah ketika kami telah sampai di Medan juga masih dihitung safar Ustaz sehingga sholatnya juga masih diqasar Ustaz? Iya. Seorang yang disebut safar itu ada dua macam, safar yang sehari dan safar yang nazil, safar yang berjalan dan safar yang turun. Apabila Anda berjalan dari Jakarta ke Medan misalkan, maka itu berarti dalam perjalanan Anda disebut sebagai seorang musafir. Ketika Anda sampai di Medan, maka Anda sebagai seorang yang musafir yang turun. Ya. Nah sekarang permasalahannya sampai batasan kapan? Kalau seorang musafir yang turun itu disebut sebagai seorang musafir, yaitu sampai batasan 4 hari. Jika lebih dari 4 hari, maka kapan pertama kali atau hari pertama Anda datang ke Medan, kalau Anda sudah berniat di Medan lebih dari 4 hari, maka wajib Anda menyempurnakan sholat karena dianggap sebagai seorang yang mukim akibat niat Anda tadi. Hal ini berdasarkan bahwa Rasulullah SAW sampai ke kota Mekah itu hari Ahad ketika haji. Selama hari Ahad itu beliau mengqasar sholat. Kemudian Senin beliau juga masih di daerah tersebut. Kemudian Selasa masih, Rabu masih, Kamisnya ketika beliau pergi hari Tarwiyah, beliau pergi ke Mina. Nah selama 4 hari ini para ulama akhirnya membatasi bahwa untuk musafir yang turun, maka batasannya adalah 4 hari. Dan itu sesuai dengan niat masing-masing. Jika Anda berpergian dari Jakarta ke Medan, dan di Medan ketika sampai Anda sudah berniat akan seminggu misalkan di Medan, maka hari pertama Anda sampai di Medan, Anda sudah sebagai seorang yang mukim berdasarkan niat Anda. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, wallahu a'lam. Baik. Adapun dalam perjalanan, maka seseorang tidak dikenal selama dia perjalanan, maka dia boleh mengqasar salat selama dia perjalanan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, di masjid tempat saya itu salat tarawih dikerjakan 4 rakaat salam, sementara yang saya tahu adalah 2 rakaat salam. Bagaimana pendapat Ustaz dengan hal ini? Ya, masalah tata cara pengerjaan sholat tarawih dengan 4-4-3 atau dengan 2-2-2-2 kemudian 3, ini sebenarnya masalah yang tidak perlu diperuncing di tengah kaum muslim. Cuma kita harus jelaskan dengan ilmu. Ya, tidak perlu diperuncing di tengah kaum muslim, cuma kita harus mengetahui dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita tidak heran dan tidak merasa aneh dengan sikap sebagian kaum muslim. Yang mengerjakan sholat tarawih dengan formasi 4-4-3, formasi ini bukan formasi sepak bola, apalagi dekat-dekat piala dunia, bukan. Ya, tetapi 4-4-3 sini artinya adalah orang tersebut mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus dan tidak duduk kecuali di akhirnya untuk tasyahud. Kemudian 4 rakaat lagi tidak duduk untuk tasyahud kecuali di akhirnya. Kemudian 3 rakaat sebagai witirnya tidak duduk kecuali di akhirnya. Maka mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Fil-lail. Bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menambah, baik di dalam Ramadan ataupun di selainnya, lebih dari 11 rakaat. Caranya, beliau sholat 4 rakaat, maka kamu jangan bertanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Kamu jangan bertanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Thumma yusalli salatan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, dari sinilah akhirnya sebagian saudara-saudara muslim mengambil dalil untuk mengerjakan 4-4-3. Tetapi wallahu alam, pendapat ini ya lemah. Dan kata-kata saya lemah berarti kurang utama. Kenapa? Karena di sana ada hadis lain juga riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili masna masna." Jika khasyya ahadukum subuha falyutir biwahidah. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus ya. Dan jika salah seorang dari kalian takut datang waktu fajar, maka salatlah witir 1 rakaat. Salatlah witir 1 rakaat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya jika kita mendapatkan hadis seperti ini, kita gabung saja. Ya, dengan cara daripada kita mengamalkan satu hadis kemudian kita tinggalkan yang lain. Ya. Lebih baik kita gabung selama bisa kita menggabungnya. Dengan cara bagaimana? Maksud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau salat 4 rakaat artinya adalah dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian beliau istirahat. Karena saking panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW, baru sholat lagi 4 rakaat, yaitu dengan cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat lagi. Nah, seperti itu. Sehingga seluruh hadis kita bisa mengamalkannya dengan cara menggabungkannya. Tapi jika yang mengerjakan 4-4-3 mereka berdalil dengan zahir lafadz hadis, maka ya sudah, kita hanya bisa menjelaskan. Ya, adapun memaksa seseorang, maka kita tidak bisa. Wallahu a'lam. Baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum, yang terkadang di waktu subuh itu bus yang kami tumpangi tidak berhenti, Ustaz. Sedangkan kita sampai tujuan itu hari sudah siang. Jadi apakah yang harus saya lakukan terkait dengan masalah ini, Ustaz? Tafadhal. Iya, sholat jika tidak bisa turun dari bus atau tidak diturunkan, maka sholat di dalam sholat di dalam bus. Kalau seandainya perkiraan kita nanti sampai di tempat tujuan itu sudah luar waktu sholat subuh, maka sholat di dalam bus. Semestinya sholat yang diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan hanya sholat-sholat sunnah. Tapi karena al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kepada kemudahan, maka tidak mengapa seseorang sholat di atas bus dan sholatnya adalah sholat wajib. Jika memang tidak bisa turun atau tidak bisa, sopirnya mungkin tidak bisa diajak kompromi, ya demikian. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ustaz? Silakan. Baik. Saya bacakan kembali untuk pertanyaan berikutnya, yang kali ini datangnya dari pendengar kita yang ada di kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait masalah puasa, Ustaz, apakah menangis pada saat bulan puasa itu juga bisa membatalkan puasa, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tidak bisa membatalkan puasa. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa menangis membatalkan puasa, kecuali air tangisannya dia teguk. Gitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang singkat ini, Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yang kali ini datangnya dari Al-Hikmah. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah memberkahi, Ustaz. Yang ditanyakan adalah terkait dengan masalah membaca surat Al-Quran yang ada ayat sajadah, Ustaz, disunahkan sujud. Nah, apakah ada dalil dan juga hadisnya bila tidak bersujud, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya, ada hadis yang sangat luar biasa. Ini masalah sujud tilawah ini luar biasa. Banyak faedah dan perkara yang menarik di dalamnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa iblis dia menyendiri sambil menangis. I'tazala syaitan yabki. Ya. Iblis menyendiri sambil menangis. Kenapa? Karena saya bacakan saja hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada ya'tazala asy-syaitanu yabki." Yaqul ya wailah. Di dalam riwayat yang lain, ya wail. Umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyannar. Artinya jika seorang anak manusia membaca ayat di dalamnya ada ayat sajadah, yaitu untuk sujud tilawah, lalu ia sujud, maka syaitan menyendiri sambil menangis. Dan kata-kata syaitan menyendiri sambil menangis ini nanti ada faedah, saya akan jelaskan setelah membaca ayat ini. Kemudian ia mengatakan, ya wailah, alangkah celakanya. Dalam riwayat yang lain, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka lalu ia sujud, maka ia mendapatkan surga. Dan aku diperintahkan untuk sujud, maka aku enggan, maka aku mendapatkan neraka. Ini adalah keutamaan untuk sujud tilawah, dan hadisnya sahih. Dan ada penjelasan menarik sebagaimana yang sudah saya janjikan, bahwa amalan apa saja yang membuat syaitan menangis, terbirit-birit, sedih, pasti amalan perbuatan tersebut mulia di sisi Allah. Contoh azan. Azan membuat syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Bayangkan, ya, saking takutnya dengan azan. Makanya orang yang memandangkan azan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat. Kebalikannya, amalan yang membuat syaitan senang, tertawa, terbahak-bahak, gembira, bersuka cita, pasti buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW pagi-pagi bertanya kepada para sahabatnya, mana si fulan? Kemudian para sahabatnya menjawab, ma qama hatta asbah walam yusalli fajr. Dia tidak bangun sampai pagi dan belum sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, bala syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing di telinga orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, setiap amal perbuatan yang membuat syaitan menangis, menyendiri, sedih, ya, terbirit-birit, takut, itu pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, setiap amalan yang membuat syaitan itu tertawa, terbahak-bahak, senang, gembira, sukacita, maka pasti tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan cerai antara suami istri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya dari para syaitan untuk mengganggu manusia. Fadnahu manzilatan a'dhamu fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, orang yang paling besar godaannya terhadap manusia. Fayaji'u ahaduhum wa yaqul fa'altu kadza wa kadza. Lalu salah seorang syaitan datang kepada iblis melapor, aku sudah melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kamu belum mengerjakan apa-apa. Artinya kembali lagi ganggu manusia. Lalu datanglah seseorang mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Seorang syaitan dari bala tentara iblis mengatakan, tidaklah aku tinggalkan ia kecuali aku telah pisahkan ia dengan istrinya. Iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik pasukan. Dalam riwayat yang lain, fa'anaqahu, iblis memeluknya, menunjukkan bahwasanya iblis sangat senang dengan perbuatan orang tersebut. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikan baik-baik amalan apa saja yang membuat iblis tertawa, terbahak-bahak, sukacita, itu pasti buruk di sisi Allah. Sebaliknya, amalan apa saja yang membuat iblis itu sedih, menangis, terbirit-birit, takut, maka itu pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna syayatin inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ya, permusuhan iblis, permusuhan manusia dengan syaitan ya seperti itu, yaitu membuat iblis senantiasa sedih, menangis, takut, terbirit-birit, atau kita yang diejek-ejek oleh iblis. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini Ustaz ya. Ya, sir. Baik, pertanyaan untuk terakhir kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana terkait dengan mendidik anak yang usianya sudah menginjak 11 tahun dan sudah haid, karena anak takut salah pergaulan dan juga salah teman. Anak setiap kali menasihati dan juga mengingatkan akan kewajiban seorang muslim yang benar, kadang anak juga susah dibilangin. Mohon nasihat terkait dengan hal ini Ustaz, dan satu kesimpulan untuk pembahasan kita siang hari ini. Tafadhal. Iya. Untuk para orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan, maka saya katakan kepada mereka, yang pertama berdoalah kepada Allah dengan mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi qurratu a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, mendoakan agar mereka menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan untukku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Yang ketiga, mendoakan mereka agar menjadi keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, jadikanlah keturunanku, atau berikanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Ya. doa-doa umum seperti ini lebih baik dibandingkan kita mendoa secara rinci. Ini yang pertama, berdoa agar mereka diberikan, dijadikan sebagai qurratu ain, keturunan yang baik dan keturunan yang saleh. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tanamkan dari mulai semenjak dini bahwasanya kita ini adalah budak Allah yang sangat-sangat erat kaitannya dengan Allah. Allah memerintah maka kita taat, Allah melarang maka kita jauhi. Kita ini budak Allah. Dikenalkan dari pertama ini haram karena Allah yang mengharamkan, ini wajib karena Allah yang mewajibkan. Dikenalkan dari pertama, dari mulai pertama dikenalkan tentang haram dan wajib. Kemudian yang ketiga, yaitu kenalkan kepada lingkungan-lingkungan yang baik agar mendapatkan contoh dan juga kawan-kawan sepergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur 'amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama kawannya, kebiasaan kawan, maka perhatikanlah siapa yang dia temani. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisus salih wal jalisus su kamatsali hamil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti perumpamaan kawan si penjual minyak wangi dengan kawan si pandai besi. Penjual minyak wangi kita bisa membeli darinya, kita bisa dapat hadiah darinya, dan minimal kita melihat atau mencium bau yang wangi darinya. Maksudnya adalah kita bisa mengambil pelajaran darinya yang baik-baik, atau kita bisa diberikan pelajaran olehnya yang baik-baik, atau minimal kita tidak mendengar darinya kecuali yang baik-baik, kita tidak melihat darinya kecuali yang baik-baik. Adapun pandai besi, maka ya, yang pertama kita akan kecipratan api membakar pakaian kita atau tubuh kita. Yang kedua, minimal kita mencium bau yang tidak nyaman dicium karena bau keringat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berteman dengan yang buruk maka akan terpengaruh dengan keburukan. Atau minimal dia melihat sesuatu yang buruk atau mendengar sesuatu yang buruk selalu. Mudah-mudahan dengan tiga kiat ini, terutama di zaman yang penuh dengan godaan syahwat dan syubhat ini, maka kita harus ekstra hati-hati. Ya, ekstra hati-hati. Agar anak-anak kita benar-benar kita bisa bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan inilah kajian yang pertama dari rangkum tanya jawab RTJ yang ini adalah konsorsium dari beberapa radio-radio yang merilai kajian ini, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasinya, dan juga mudah-mudahan ini adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada pendengar radio Bas FM Salatiga, kemudian radio sahabat radio Hidayah, sahabat Hidayah FM Pekanbaru, kemudian radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, kemudian radio kita di Madiun, radio Insan di Purbalingga, dan juga Ummahat di Australia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tersebut termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersua kembali pada hari Kamis depan, dan mudah-mudahan program ini adalah program yang mendatangkan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.